tak ada hukum dan dosa. Mungkin kau dan dia tak lagi hidup di muka bumi ini. Puing-puing kehancuran di dalam hidup banyak bagai mawar-mawar hitam berdua.